السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Al-Mubarak, kitab Abi Syuja, dikenal dengan Matan Abi Syuja atau Matan Ghaya wa Taqrib, yang sampai kita pada akhir pembahasan dari permasalahan qirat atau mudharabah. Fadhil Ustaz Ari dibaca. Nah Ustaz, ikhwatul Islam, bagi Anda yang memiliki kitabnya silakan Anda buka, kemudian kita sama-sama baca. Wala dhamana 'alal amili ila bu'wan. Bi'udwan. Bi'udwan. Pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian perdagangan kecuali disebabkan oleh kecerobohannya, Ustaz. Ini penting sekali. Mu'allif berkata, sebagaimana dibaca oleh Al-Akh Ari tadi, wala dhamana 'alal amili illa bi'adwan. Al-mudharib, si pengelola, dari modal yang diserahkan oleh seseorang kepada pengelola untuk dikelola dalam bentuk tijarah, niaga. A memberikan modal kepada B, ini modal 100 juta, silahkan Anda mau dagang apa. Atau sepakatnya dagang baju, beli baju dari satu tempat, jual ke tempat yang lain. Ya. Ternyata terjadi kerugian. Dari 100 juta tadi rugi. Dia beli baju, perkiraan dia baju ini musimnya. Seperti umpamanya baju dipakai pada saat lebaran. Ternyata qadarullah ma syaa fa'al, dia terima setelah lebaran, terlambat pengiriman. Otomatis rugi. Yang beli enggak jadi beli pada saat dia beli, pada saat dia membelinya. Terjadi kerugian dan di luar kemampuan dia. Itu bukan karena kelalaiannya. Kalau dia lalai, diingatkan oleh pemilik modal, umpamanya kalau kamu beli baju musiman, yaitu baju sekolah umpamanya, atau baju untuk lebaran atau untuk Id atau untuk lain-lainnya, ya, itu ambil space waktu 2 bulan namanya. Sebelumnya kamu sudah standby barang dan sudah mulai diletakkan di etalase pada saat sebulan sebelum mulai eventnya. Tetapi wah, itu mah gampang urusannya, bisa, saya mah bisa setengah bulan pun jadi insyaallah, kata dia. Ternyata qadarullah, pada waktu saat itu dia tidak mendapatkan barang dan dapat barang setelah event selesai. Apa yang terjadi? Kerugian. Berarti di sini ada aduan, sini ada kelalaian dari pihak pengelola. Kalau ada kelalaian, kerugian tadi yang harusnya dapat untung umpamanya dari 100 juta, 202 sekitar 50 juta, ini sekarang enggak bisa, harus jual murah. Kalau enggak nunggu setahun lagi akan laku, maka modal akan mendap lagi. Makanya udah jual murah aja 80 juta. Rugi berapa? 20 juta. Karena ada kelalaian, Anda tanggung. Anda tanggung. Tetapi bila tidak ada lalai, sudah waktunya, dia sudah meradakan studi kelayakan, ini bajunya pas untuk event ini, dan sudah space waktunya 2 bulan sebelumnya. Qadarullah umpamanya model corak berganti. Dulu modelnya kokonya begini, sekarang orang ninggalin koko seperti itu. Model seperti itu, subhanallah, Allah berikan sesuatu rezeki sesuai dengan yang Allah berikan. Subhanallah, pada saat itu berganti, ada model baru yang muncul dan mengalahkan yang ini. Ternyata keuntungan diharapkan tidak didapatkan, malah kerugian, rugi 20 juta. Maka dalam kasus ini al-mudharib, si pengelola tidak menanggung kerugian. Ini poin paling penting. Sering kita dapatkan di dalam kasus kerjasama atau mudharabah, A menyerahkan modal, ini uang 100 juta, silahkan kelola dalam bentuk niaga atau dagang. Terus ya udah kelola saja, nanti keuntungan kita bagi. Anda 50, saya 50. Yang dibicarakan biasanya keuntungan, kerugian diam. Biasanya kerugian jarang disepakati. Padahal seharusnya kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kecuali seperti yang tadi, kecuali illa bi'udwan. Kecuali pengelola melakukan tindakan di luar batas, di luar kewajaran atau lalai. Ya. Ketika awal ini 100 juta nanti keuntungan 50 buat Anda, 50 buat saya. Baik pengelola mengatakan demikian atau terkadang pemilik modal mengatakan demikian. Terjadi kerugian. Nah, baru ribut. Pemilik modal mengatakan enggak, ini kelalaian kamu ini begini udah kamu tanggung. Tanggung kerugian sendiri. Ya. Saya enggak mau tahu, modal saya harus kembali penuh. Pada saat dia mengatakan modal saya kembali penuh, ini akad mudharabah batal. Berubah menjadi akad qard, pinjaman. Ketika ada akad qard, akad pinjaman, maka keuntungan yang dijanjikan tadi adalah riba. Qard jar naf'an. Dan ini sering terjadi. Sampai terkadang sering terjadi pada keluarga sendiri. Umpamanya A punya usaha di bidang furniture, umpama. Usaha lagi naik. Tetapi modal kurang. Dia tahu bahwa ada kerabatnya atau koleganya punya modal yang punya dana yang disimpan di deposito, mungkin umpamanya syariah kita katakan. Dia ingin modal itu ditarik ke usaha dia untuk mengembangkan usahanya, dan juga ingin berbuat baik kepada temannya ini atau kerabatnya ini dengan mengatakan, kamu kan punya modal dana. Iya ada, berapa? 100 juta. Ya pas, modal saya kurang, tambah 100 juta nanti insyaallah akan mendapatkan bagi hasil dari kami. Ya. Sekarang Anda dapat bagi hasil dari bank syariah berapa? Ya, berkisar 2%, berkisar 2%, 3%, enggak tetap lah. 2%, 3% dari nominal. Kadang bisa 4% paling tinggi. Ikut usaha saya, tarik modal Anda, saya jamin sebulannya Anda 10%. Dan itu mungkin, kalau dalam bisnis mungkin. Sangat mudah sekali 10% dari modal tadi. Ya, saya jamin. Si yang di situ juga mengatakan, saya sih enggak mau ikut bisnis itu, ya saya butuh uang suatu saat, waktu cepat, butuh begini, nanti pada saat itu ternyata rugi, saya kan repot. Saya jamin kerugiannya. Kalau rugi saya yang tanggung deh. Uang Anda tetap dan Anda dapatkan bagi hasilnya dari saya lebih besar, 10% saya berikan. Dengan iming-iming ini, teman, karib, kerabat ini apa? Setuju kan? Kalau gitu ya sudah, alhamdulillah, tawakal Allah, bismillah. Ini 100 juta. Sekarang yang terjadi bukan kerjasama, bukan penambahan modal dengan cara mudharabah lagi, tetapi penambahan modal dengan cara riba. Karena dia mengatakan saya jamin kerugian. Artinya rugi usaha saya, uang 100 juta Anda tetap kembali penuh. Ya rugi biar saya tanggung rugi. Biasanya sering seperti itu. Dan ini sesungguhnya adalah riba. Ketika dia menjamin kerugian, maka berubah menjadi riba. Oleh karena itu sepakat para ulama pada poin ini, bahwa mudharib tidak menanggung kerugian kecuali ada unsur kelalaian. Bila kerugian murni akibat di luar dari dugaan dia dan di luar dari kelalaian kemampuan dia, maka dia tidak menanggung. Bila menanggung, berubah akad mudharabahnya menjadi akad qard. Ini dinamakan dalam istilah fikih muamalat tahawulat taqallubatul uqud. Akad berubah menjadi akad yang lain dengan sendirinya. Kenapa? Karena hakikat dan maknanya berubah. Dan dalam akad bukan dilihat namanya. Walaupun namanya besar-besar ditulis ini akad mudharabah dalam akadnya, dalam perjanjiannya, tetapi di sana ada dan si pengelola menanggung seluruh kerugian. Baik tanpa, baik ada kesengajaan atau tanpa kesengajaan, akibat kerugian ditanggung oleh dia. Akad mudharabah yang Anda tulis besar-besar ini nihil dalam pandangan syar'i. Intinya adalah ini akad riba. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan al-ibratu fil uqudi bi al-haqa'iqi wal ma'ani la bil alfadhil wal bani. Yang dilihat dalam akad ya adalah hakikat dan maknanya, maksud tujuannya, bukan sekedar nama dan lafaznya saja. Ini menjadi acuan kaum muslimin dalam berakad. Fadhil Syekh. Nah, misalnya kita lanjutkan lagi. Ya. Wa ida hasola ribhun, ribhun wa khusran. Ya. Khasiral. Khasiral. Khusran. Jubiro. Jubiron. Jubiral khusranun birribhi. Ewa. Jika ada keuntungan dan kerugian, maka kerugian tersebut dapat ditutup dengan keuntungan, Ustaz. Iya. Dalam akad mudharabah atau akad qirad, ya, bila ada keuntungan kemudian ada kerugian, maka kerugian ditutup dengan keuntungan. Ya. Maksudnya begini. Tahun bulan pertama, karena dalam akad mudharabah si pengelola tidak dapat gaji, dia hanya mendapatkan bagi hasil. Mendapatkan bagi hasil. Umpamanya mereka sepakat bagi hasilnya setiap akhir bulan, ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka masing-masing. Akhir bulan kita bagi hasil. Bulan ini bulan pertama untung, perkiraan dari untung adalah 10%, 50-50 buat anda pengelola, 5% buat saya, 5% pemberi modal. Bulan kedua untung 20% buat anda, 10% saya 10%. Bulan ketiga untung 10% lagi, anda 20, anda 10, saya 10. Berarti masing-masing sudah dapat 25, ya. 25. Pada bulan keempat, qadarullah, rugi sampai 50% kerugiannya. Hah? Ya. Anda yang sudah terima tadi keuntungan, kembalikan. Keuntungan yang 3 bulan sudah terima tadi 10%, kan ada bagi 2. Kalau saya kan pemilik modal, kan, ya. Kalau anda pengelola, 10%, 10%, 5%. Ya. Kerugian berapa? 50 dari modal setor awal. Berarti berapa lagi untuk menutupi ini? 50 lagi, 25 lagi, kan, 25 ya? Lagi. Maka anda kembalikan modal kepada saya, untuk kerugian ini. Andai pada waktu ini likuidasi, saya katakan, udah, kalau begini kayaknya prospeknya gak bagus, kita tutup saja kerjasama. Sekarang 25% anda terima itu kembalikan kepada saya. Karena sekarang gak ada untung, di akhir tidak ada untung. Dengan demikian, keuntungan yang sebelumnya menutupi kerugian. Kalau yuk anda katakan, ya udah tanggung, baru 3 bulan, kita lihat sampai setahun, biasanya insya Allah ada fluktuasi terunik-terunik, semoga naik. Sebab datang musim naiknya, dan rezeki dari Allah datang kepada kita. Bulan ke, ya kita katakan terus bismillah, gak ada masalah. Bulan ke 4, 5, 6, untung 10%, 20% lagi. Berarti dapat anda 10, saya 10. Sudah dapat untung anda, dapat 5 baru. Karena tadi 25, sekarang dapat 30, kan kerugian tadi berapa? 25 tadi. 50%, kan tinggal lagi sisa 25, kan, ya. Yang 30, 3 bulan ini, tutupi kerugian ini dulu. Berarti sisa 5, anda dapat 5, saya dapat 5. Keuntungan. Oleh karena itu, sebagian mazhab para ulama, dan ini mazhab Syafi'iyah, akad mudharabah tidak boleh ditentukan waktunya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 bulan, 6 bulan. Karena siapa tahu pada waktu itu baru pada titik rugi baru. Sudah dirugi, sudah disepakati ternyata selesai, maka si pengelola, waduh, saya kerja 6 bulan dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Ya, walaupun si pemilik modal mengatakan, saya juga enggak dapat apa-apa, saya rugi malah. Karena rugi. Tetapi teruskan, selagi mereka setuju dan melihat prospeknya bagus, teruskan. Tetapi nanti ini kerugian menutup, keuntungan menutupi kerugian. Sampai pada titik likuidasi selesai semuanya, barulah dihitung untung dan ruginya. Andai selama 1 tahun tadi dihitung belakangan, anda sudah anda terima keuntungnya, ditarik, diambil lagi. Ini konsekuensi dari mudharabah. Tidak bisa anda katakan, terus gimana, saya udah kerja setahun, anak saya, istri saya, makan apa? Kalau anda gak ngerti, tidak mengerti akad mudharabah ini, gak mau risiko, ambil akad ijarah. Solusinya, dari awal ambil akad ijarah. Akad ijarah, saya gaji anda per bulan umpamanya 10 juta. 10 juta itu tadi itu umpamanya hanya sekitar, kalau modalnya sekitar 1M, 10 juta enggak ada artinya. Enggak sampai mungkin 1M 1% pada 10 juta, cuma 1%. Kalau itu 10% itu dapat 100 juta malah. Besar keuntungan dalam besar pendapatan dari mudharabah, tetapi risiko juga besar. Kalau Anda tidak berani menanggung menghadapi risiko, jangan ambil akad ini. Ambil akad yang aman, yaitu akad gaji ijarah. Saya gaji Anda 10 juta per bulan, silakan portal modal saya, uang saya ini dalam bentuk jual beli barang atau tanah atau apa. Saya rugi, usaha rugi, hancur, tetap gaji Anda jalan. Usaha, tapi sebaliknya usaha saya tinggi melambung, Anda kelola dari 1M menjadi di akhir tahun menjadi 5M, tetap gaji Anda segitu. Kecuali saya berikan bonus, itu lain hal. Alhamdulillah selesai. Jadi berarti kita buka tanya jawab, Ustaz, ya. Fadhol, ya. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dan sudah memiliki pertanyaan, bisa Anda menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0818986543. Ikhwatul Islam, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembicaraan dan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan coba angkat penelpon yang pertama. Silakan sebutkan nama dan alamat Anda. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Mohon maaf. Ini dengan Ibu Aini di Pekanbaru. Silakan, Ibu. Ya, gini, Ustaz, ana mau nanya, ana punya punya ini, punya mesin perontok padi. Mesin perontok padi. Masya Allah. Ya, ya, yang mengelola itu adik ana di kampung gitu. Iya. Jadi dia membagi ana tuh hasilnya cuman nggak ada diperhitungkan gitu, berapa dia suka kasih gitu, dapatnya dua karung gitu kan, dua karung padi. Dia bilang ini kalau orang hasilnya dalam 10 karung tuh dua karung buat dia gitu. Dia yang dapat hasil semua buat dia tuh dapat dia 17 karung gitu kan, Ustaz. Sama anak cuma dapatnya dua karung gitu. Bagaimana cara pembagiannya itu, Ustaz? Anak enggak ngerti gitu, Ustaz. Iya, Ibu. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ini tidak bisa dikatakan nama akad mudharabah. Karena akad mudharabah adalah akad tijarah, beli barang jual barang. Kalau ini jasa. Alatnya itu istilahnya. Iya, barang ada alat, kemudian menerima jasa untuk perontokan padi tadi. Berarti jasa. Dalam akad jasa, Ibn Qudamah mengatakan, bila seseorang menyerahkan dabbahnya kepada orang lain, ini kendaraanku, unta, silahkan sewakan untuk bawa barang, hasilnya 1/3 untuk aku, 2/3 untuk kamu, atau setengah untukku, setengah untukmu. Dia namakan ini dengan akad musaqah, bukan akadnya mudharabah. Itu akadnya musaqah. Walhasil, bila ingin dibagi hasil juga dengan akad musaqah, dengan dikeluarkan dulu seluruh biayanya. Mesin perontok tadi kan butuh biaya perawatan, butuh apa, minyak pelumasnya, butuh bensinnya. Ini bagi hasil ini dikeluarin dulu. Hasil bersih seperti dalam bentuk musyarah musyarah, dikeluarkan dulu modalnya. Hasil bersih baru dibagi. Kalau hasilnya kurang dari biaya perawatan, ini nggak ada hasil karena butuh biaya perawatan. Atau lebih gampang, Ibu, seperti dalam kasus tadi Ana sampaikan sehari, lebih baik akad ijarah. Mesin saya yang nanggung, saya yang melakukan perawatan, maintenance-nya segala macam. Sekali sebulan mungkin Anda datang ke daerah tadi untuk melihat, untuk maintenance mesin, untuk melihat perawatan mesin. Sekarang tolong cari orang terima dan terima dan ambil uangnya. Untuk Anda gaji sebulan sekian, baik digaji dengan tadi ataupun digaji dengan rupiah. Ya, digaji dengan padi ataupun digaji dengan rupiah. Walaupun tidak ada selama sebulan itu orang yang menawarkan untuk perontokan padi, tetap gaji Anda. Ya, ini lebih baik. Ya, untuk yang kita khawatir dia jujur atau tidak, sebaiknya karena akan ijarah. Wallah ta'ala alam. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Silakan di belakang ibu yang bertanya tadi, kami persilakan kembali di 0218236543. Ya, kami angkat. Halo. Halo. Waalaikumsalam, dengan ibu siapa, di mana ini? Mohon maaf ibu, mohon maaf. Terputus Ustaz. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, silakan di 0218236543. Kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Ali di perjalanan ini, Pak. Silakan Pak Ali di perjalanan. Hati-hati, kalau, Pak. Iya. Kalau untuk sistem marketing untuk promosi secara syariah gimana, Pak ya? Maksudnya gimana Pak Ali? Marketing promosi. Nah, jadi begini, saya bekerja bagian marketing untuk promosi suatu produk. Terus. Nah, tapi saya tidak bekerja langsung dengan konsumen tersebut. Artinya begitu konsumen menggunakan, dia tidak beli langsung ke saya, tapi beli ke distributor. Iya, yeah, terus. Seperti itu. Tapi saya ada biaya dari perusahaan untuk promosi. Misalkan yang mau menggunakan itu saya sponsorin untuk kegiatan ilmiah. Iya. Yeah. Seperti itu. Apakah itu boleh itu, Pak Ustaz? Baik. Ya, terima kasih. Barangnya barang yang boleh, Pak Ali? Obat. Alhamdulillah. Iya. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan Pak Ali bagus. Marketing, penjualan, pemasaran. Itu biasanya ada biaya promosinya. Ini dana untuk promosi. Seperti umpamanya tadi beliau sebutkan spesifikasi usahanya obat. Untuk marketing obat itu pembeli nanti membeli dari distributor, tidak ada hubungannya dengan Pak Ali tadi. Dia hanya seperti umpamanya ada karya, ada pertemuan ilmiah, ya. Kemudian di biaya oleh dia, sponsori oleh perusahaan obat ini untuk melariskan dagangannya, boleh atau tidak? Dilihat. Kalau umpamanya memang kegiatan ilmiah dan tidak ada syuah di situ, insya Allah tidak ada masalah. Ya, karena terkadang, ya, beberapa rumah sakit saya pernah berikan ceramah agama di beberapa rumah sakit dan ada beberapa rumah sakit di Jakarta. Mereka mengatakan bagian dokternya sering bertanya, Ustaz, kita sering diberikan fasilitas oleh perusahaan obat, umpamanya untuk acara ilmiah atau untuk resep tur atau untuk apa, tapi dengan syarat ini resepkan obat mereka. Baik. Ya. Ini resepkan obat mereka. Sering saya sampaikan, kalau memang Anda amanah, ya, dan pusat dan rumah sakit Anda mengizinkan Anda resepkan yang mana saja, ya, tetapi dengan syarat amanah. Apa maksud amanah? Untuk pasien A, bagi dia obat yang ditawarkan dengan marketing ini, dengan fasilitas ini, mungkin tidak cocok. Yeah. Walaupun cocok, tetapi ada obat perusahaan yang lain yang tidak memberikan fee kepada Anda atau memberikan fasilitas kepada Anda lebih cocok, baik dari sisi harga lebih murah, kemudian lebih pas khasiatnya di sana. Ya. Lalu Anda resepkan yang ini yang memberikan fee. Ini tidak amanah namanya. Maksudnya seperti. Tapi kalau Anda tawarkan kepada pasien ada dua jenis obat, kalau Anda sampaikan ini, ya, ini memang lebih mahal, tapi untuk Anda lebih cepat, atau ini biasa saja, tapi sama aja, Artinya maksudnya intinya sama, cuman ya ini lebih cepat penyembuhannya. Terserah mau pilih yang mana. Itu tidak ada masalah. Dia pilih yang ini, lu dapat fee, enggak ada masalah. Tapi Anda paksakan meresepkan. Ini kan jual beli sekarang. Nah, Ustaz. Karena jasa dokter memberikan perawatan, mendiagnosis, mendiagnosa penyakit penyakit, selesai sudah. Sudah dapat fee dia dari jasa dia. Sekarang jual beli obat dengan pasien. Jual beli atas dasar keriduan. Kecuali menurut Anda tidak ada obat yang pas lagi kecuali yang ini untuk percepat kesembuhannya. Apa boleh buat? Ini boleh dipaksakan dia untuk kebaikan dia, untuk kemaslahatan dia. Tapi menurut Anda ini juga sama, ini semacam agak telat dikit, mungkin agak sehari agak penyembuhannya agak, tapi tidak bermasalah buat dia. Maka berikan khiyar kepada dia sehingga ada unsur keriduan. Kalau ini yang Anda paksakan, berarti ini fi rishwah. Wallahu ta'ala. Ya, barakallahu fiik. Masih kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Telepon yang ketiga. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Silakan Ibu, pertanyaannya. Halo. Iya, silakan. Sebentar, Ustaz. Ini Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Umum Fikri di Bekasi. Ini Ustaz, saya punya kasus saudara tentang tanah sawah. Seorang kakak menjual sebidang sawah warisan miliknya ke yang biasa digarapnya itu kepada adiknya. Menjual warisan miliknya. Iya, miliknya, milik. Setelah warisan dibagi milik. Ini bagian dia. Bagian dari suaminya. Ini. Hah? Berarti milik suaminya. Milik suaminya. Terus. Tapi mereka maksudnya menjual tuh keluarga mereka menjual kepada si adik. Jual kepada adik terus. Iya, si adik itu dengan niat membeli, dengan niat membantu, jadi membelinya gitu. Kemudian karena antara saudara saling percaya, terus jadi mereka tidak menyertakan surat-suratnya, Ustaz. Tidak ada surat-surat. Maksudnya tidak ada surat-surat sertifikat. Surat-surat ada, atau? Surat-surat ada, tapi surat jual beli tidak ada. Ya, betul. Tidak ada akta jual belinya terus. Jadi hanya apa, kepercayaan bahwa si kakak menjual, adik membeli. Iya. Surat ada tapi tidak diunjukkan gitu. Iya, terus. Jadi si yang punya itu, si kakak ini merasa yang biasa dia garap dia jual gitu kan. Iya, iya. Setelah bertahun-tahun, 10 tahun lah kurang lebih gitu. Iya. Kemudian diserahkanlah itu tanah, apa, surat tanah itu ke adik. Ke adik. Terus. Dan sekarang si adik berniat menjualnya. Terus. Jadi pembeli yang sekarang ini meminta untuk, biasa kalau mau dijual itu pengukuran gitu kan, segala macam. Ternyata tanah itu tidak sesuai dengan apa yang di dulu akad dulu surat gitu. Di tanah fisik, tanah yang biasa digarap si kakak 140 bata kalau di kampung saya gitu, Ustaz. Yeah, terus. Sementara di surat itu 170. Nah, 170 ternyata realnya cuma 140. 140 yang biasa terus digarap si kakak ini. Iya. Yeah. Terus jadi dicarilah dengan pamong segala macam tuh, ternyata batasnya itu masuk ke kiri kanannya. Jadi setelah diurus, kiri kanannya itu dengan sukarela memberikan batas itu kembali gitu. Ya, yeah, terus. Nah, sekarang istilahnya yang baru ditemukan itu yang 30 bata itu milik siapa, Ustadz, gitu. Karena si kakak merasa dia menjual apa yang biasa dia garap, dia gak tahu kalau di surat itu 170. Padahal memang semuanya itu milik dia. Iya, dalam sertifikat, tapi selama ini tidak digarap. Tidak, karena dia yang dia jual adalah yang digarap saja. Yang digarap, yang itu kan masuk ke tetangga. Baik, tidak ada masalah. Oke, Bu. Jadi tunggu ya, Ustaz. Ya Allah, syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masya Allah kasusnya luar biasa. Iya, Ustaz. Dia yang garap 140. Dalam surat 175, dan selama ini tidak pernah diukur tanahnya. Ketika dia jual, dia mengatakan saya jual apa yang saya garap. Ternyata diukur ulang, karena akan dijual, ternyata ada kekurangan batasnya tanahnya, mm-hmm. dan diambil tanah sisa kiri kanannya yang sesuai mm-hmm. dengan tanah milik dia. Mm-hmm. Ya, maka yang mana sekarang menjadi milik adik pembeli? Mm-hmm. 170 kah sesuai dengan surat atau 140? Saya akadnya saja. Sesuai dengan akad. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tergantung angkatnya. Kalau angkatnya dia jual, katakan saya jual apa yang saya garap, ya apa yang dia garap selama ini. Sisanya tidak termasuk dalam hal tersebut. Dikembalikan berarti? Bukan dikembalikan. Ini katakan satu-satu sertifikat. Nah, sehingga ya. Kalau adik mau beli semuanya, tambahkan 30 meter lagi. Baik. Ya, 30 meter lagi. Tapi kalau dia mengatakan saya jual tanah, ini sertifikatnya. Ya, ini sekarang berarti 170. Ya, andai dia mengatakan harga sekian selesai sudah, berarti adik untung. Tapi kalau adik tadi tujuannya ingin membantu, tambahkan lagi karena ini berlebih. Nah, ya, memang ada gharar di sini, tapi gharanya yasir. Nah. Dan gharar yasir muhtafar dalam kaidah muamalat. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih. Demikianlah tadi ibu yang bertanya, semoga bermanfaat untuk ibu khususnya dan kita semuanya yang menyimaknya. Dan berikut kami akan bacakan pesan singkat, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz, ya? Fadal, terus. Pertanyaan dari Abu Ahmad di Tangerang. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Ustaz, saya menyewakan ruko dan ruko yang sewakan terhadap orang lain ini sudah habis masa sewanya. Saya sewakan 3 tahun. Ya. Mohon maaf, 3 bulan, Ustaz. Ya. Akan tetapi setelah selesai, barang-barang dari orang yang menyewa ruko tersebut tidak diambil, Ustaz. Ya. Ketika saya telepon, di SMS tidak mau menjawab dia. Waktu bulan ketiga, saya SMS kepada dia, kalau barang-barang yang ada di ruko tersebut tidak diambil, maka saya akan kenakan sewa. Dengan menjual barang-barang senilai sewa yang ada di situ, Ustaz. Apakah hal ini boleh, Ustaz? Atau, seolah khair. Seorang menyewakan kepada orang lain selama 3 bulan. Ya. Yang menyewa menempatkan barangnya di sana. Ya. Kemudian setelah akad selesai 3 bulan, yang menyewa tidak mengambil barang-barangnya. Ya. Kemudian si penyewa mengatakan kalau begitu kamu berarti tambah sewa. Maka barang kamu saya jual, kemudian akan menutupi sisa sewa. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau umpamanya belum terjadi, Anda sebagai penyewa tidak boleh melakukan hal ini. Iya, saja. Karena apa hak Anda menjual barang orang? Ini termasuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Yang dibolehkan bagi Anda, sewa selesai, keluarkan barang dia. Keluarkan barang dia. Kalau Anda memiliki tempat yang aman, lalu tempat yang aman. Kalau tidak, tetap di depan tempat sewa. Atau ya, kalau menurut Anda yang tinggal ada barang longsokan, taruh di tong sampah. Tidak ada masalah. Menurut Anda barang yang masih bagus, masih bisa digunakan, taruh di tempat tersebut. Jadi bukan dengan menambah hak sewa, bukan menambah sepakatan sewa lagi. Kecuali barang tersebut ya, bila taruh di luar akan rusak dan dia bernilai. Ya, maka dalam rangka untuk untuk akumulasi yang lebih besar, ya tidak masalah anda mengatakan demikian. Anda dicas sewa lagi, karena saya tidak bisa mengangkat barang ini menempatkan tempat yang lain akan hancur. Padahal ini barang berharga, barang elektronik umpamanya yang masih bernilai tinggi, maka teruskan di sana sewanya. Boleh tadi anda perkirakan ini sudah sewanya, dia belum berdatang datang lagi, ini sewanya sama dengan nilai barangnya. Perkirakan dengan pihak ketiga untuk menilainya. Katakan berapa nilai barang ini, kalau pihak ketiga mengatakan sama sudah, sehingga sewa sebulan sekian, ini sudah 3 bulan tambah ke depan, dan ini nilai sekian dan sama dengan sewa tadi, udah jadi milik Anda barang tadi. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Tapi dengan pihak ketiga. Nah. Karena kalau dengan sendiri Anda akan menguntungkan diri Anda. Ini kayaknya 2 bulan pas. Padahal sebenarnya masih ada 4 bulan. Pertanyaan berikutnya dari seorang ikhwan yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum gambar marketing properti yang dipajang di baliho atau brosur developer, Ustaz? Pekerjaan saya membuat visual gambar tersebut. Ya. Namun sering ada permintaan untuk menaruh gambar orang yang diambil dari foto untuk suasana gambar, Ustaz. Ya. Baik pria maupun wanita. Ya. Namun kebanyakan wanita, Ustaz. menunjukkan rambut dan auratnya. Ya. Mohon penjelasan Ustaz karena berkaitan dengan kerjaan saya. Baik, Allah barik fiik. Gambar untuk visualisasi sebuah apa mukhattat atau baliho. Apa namanya? Untuk mukhattat bahasa Indonesia apa ya? Bentuk dari sebuah rencana bangun. Selagi gambar tersebut tidak ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Tapi sekarang ada gambar manusia. Ya. Walaupun para ulama khilaf tentang hukum memoto, tapi tidak ada khilaf untuk hukum memajang. Halal memajang hukum foto tersebut. Apalagi sekarang ada foto wanita yang tidak menutup aurat. Kemudian ini juga mengambil hak orang. Ya, kalau ternyata istri saya ini panjang di sana, sudah izin atau belum ente? Kan fotonya asal caplok aja. Iya. Ya, ini mengambil hak orang. Anda dosa karena sudah memajang foto. Ya. Kemudian terkadang foto itu dipercantik segala macam. Ini termasuk kalau ada unsur demikian, termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan ahyu ma khalaqtum. Dikatakan berdede nanti di hari kiamat, hidupkan apa yang kau ciptakan. Lantas merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila foto saja Anda menzalimi orang tersebut, kemudian memajangkan foto gambar untuk diperlihatkan kepada orang, dan ini termasuk sepakat para ulama diharamkan. Maka pekerjaan Anda halal kecuali yang ini. Sampaikan kepada pemberi kerja, saya akan lakukan sebaik mungkin visualisasi untuk perkiraan mukhattat atau rancang bangun tersebut, tetapi saya tidak akan masukkan gambar manusia makhluk hidup. Kalau dia mengatakan kamu resik banget sih, saya bukan resik banget, ini Allah yang menyuruh saya, Rasulullah SAW yang menyuruh saya. Ya udah kalau gitu kami ganti aja. Ya udah ganti, enggak ada masalah. Cari rezeki yang lain. Enggak masalah. Allah ya barik fiik ya. Enggak masalah, barik fiik. Pertanyaan berikutnya dari saudara Sunan di Lampung, Ustaz. Fadhal. Ustaz, saya ikut arisan kelompok tani, Ustaz. Iya. Uang kas disimpan, pinjamkan ke anggotanya dengan mengembalikan dengan bunga 15%. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Selesai. Arisan kelompok tani atau kelompok apapun namanya, mengumpulkan uang. Sebelum dikocok siapa yang berhak menerima, kan uangnya terkumpul. Bisa dipinjamkan kepada anggota arisan. Katanya. Tetapi Anda pinjam boleh, tapi ada pertambahan 15%. 15% kalau Anda pinjam umpamanya 100 juta, walaupun jarang terjadi, tambahnya 15 juta. 15 juta ini sama dengan bunga bank konvensional, mungkin lebih tinggi bank konvensional antara 12 sampai 13. Maka ini qath jarran naf'an, pinjaman yang mendatangkan manfaat sebanyak 15%. Ini bukan apakah riba, ini dia yang riba jahiliyah. Ini dia riba jahiliyah. Semoga hendaklah bertobat Anda dan kaum muslimin yang tujuan mereka saya yakin baik. Para petani ingin saling membantu, tapi jangan dengan cara diharamkan oleh Allah. Karena bukan bantuan yang Anda berikan kepada saudara Anda ini, tetapi peperangan kepada Allah yang dilakukan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasul. Bila kalian tidak tinggalkan riba, kata Allah, berarti kalian mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya, apa akhirnya? Kehancuran bagi Anda. Maka usaha ini akan menghancurkan Anda dan akan menghancurkan orang yang menerimanya. Allah mengatakan yang hakullahu riba, Allah menghancurkan riba. Billahi taufik. Nah, Ustaz barakallahu fiik, dan nampaknya pertanyaan dari Bapak Sunan merupakan yang terakhir, Ustaz. Alhamdulillah. Mohon ikhtitamnya, Ustaz. Fadhal. Ya. Kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang tidak terlepas dari muamalah dalam keseharian mereka, hendaklah bertakwa kepada Allah. Kemudian hendaklah pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan mendengarkan ceramah-ceramah atau membaca buku-buku, atau bertanya bila Anda tidak mengetahui tentang kasus tersebut, agar Anda diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda terselamatkan dari hal-hal yang diharamkan Allah yang membawa kepada kehancuran diri Anda, keluarga Anda, dan orang sekitar Anda. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.